الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط المستقيم إلى دين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, innasy syirka la dzulmun 'adzim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بادروا بالعمل الصالحات فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا رواه مسلم صدق الله وصدق رسول الكريم. Masyaallah muslimin, jamaah sidang jemaat rahimakumullah. Marilah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk sedikit di antara umat manusia yang pada siang hari ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin dan suri tauladan kita, la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam juga kepada para sahabat, keluarga dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pada kita semua. Badiru bil amali sholihat, kata Rasulullah, segeralah kerjakan amal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlimi, sebab akan datang satu masa yang penuh dengan fitnah. Yang digambarkan Rasulullah zaman itu seperti zaman yang gelap. Masa yang gelap itu ditandai dengan ciri-ciri yang sangat aneh. Yusbihur rajulu mu'minan, kata Rasulullah, di waktu itu seorang di waktu pagi masih menjadi seorang mukmin. Dia masih beriman. Wa yumsi kafiron. Tapi sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi mukminan, atau sore dia masih mukmin. Wa yusbihu kafiron. Paginya dia kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia menukar, dia menjual agamanya dengan godaan-godaan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting sekali untuk kita renungkan. Karena kita sekarang hidup di satu zaman yang belum pernah dialami oleh manusia manapun di muka bumi. Zaman yang ujian imannya sungguh sangat berat. Seorang ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, mengingatkan belum pernah dalam sejarah manusia, khususnya sejarah umat Islam, menghadapi ujian iman yang seberat seperti yang kita alami sekarang ini. Para sahabat Rasulullah dulu diuji dengan ujian yang sangat berat, ujian fisik. Kaum muslimin pernah mengalami gelombang pemurtadan ketika dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan masuk Kristen. Di Andalusia, kaum muslimin diberikan 3 pilihan. Berganti agama, pergi dari Spanyol, atau dihukum mati. Jutaan kaum muslimin harus meninggalkan negeri itu, meskipun kaum muslimin telah lebih dari 700 tahun tinggal di sana. Tentu ini ujian iman yang sangat berat. Tetapi kata Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, ujian iman yang kita hadapi sekarang ini bukan berupa ujian fisik seperti itu, tapi ujian pemikiran, ujian informasi, di mana hampir tidak ada satu keluarga muslim pun sekarang ini yang tidak ada anggota keluarganya yang terseret dari arus pemurtadan ini, tanpa sadar kemudian meninggalkan imannya. Tiba-tiba dia telah ragu dengan keadilan Allah. Tiba-tiba dia telah ragu dengan keagungan syariat Islam. Tiba-tiba dia ragu dengan uswatun hasanah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia ragu bahwa Islam itu adalah ad-din yang akan memberikan solusi bagi umat manusia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan Allah sudah mengingatkan pada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadhibin. Apakah manusia, apakah kita semua ini menyangka bahwa kita akan dibiarkan oleh Allah mengaku-ngaku amanna, kita semua iman? Sungguh tidak. Semua kita diuji oleh Allah. Dan sungguh orang-orang sebelum kita pun telah diuji oleh Allah. Dan dengan ujian iman itu tampaklah siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena zaman ini adalah zaman baru, zaman yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Zaman di mana berbagai informasi yang baik dan yang buruk bercampur aduk menjadi satu. Informasi yang mengajak kepada keimanan dan mengajak kepada kekufuran sekarang ini berkelit, berkelindan, campur aduk, kadang-kadang tidak jelas lagi mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik. Sehingga tidak jarang kita jumpai dengan bangganya orang-orang sekarang ini. Mungkin dia seorang tokoh memandang bahwa iman itu tidak penting lagi. Padahal kita tahu para nabi itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tujuan yang utama adalah menegakkan iman. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap kaum itu seorang rasul. Misi utama rasul ini adalah an ibudullaha wajtanibut taghut, agar kita semua semata-mata menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namanya kita sebut senantiasa dalam sholat kita. Kita padukan sholawat kepada beliau dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabiullah Ibrahim AS bukan seorang kaisar. Beliau bukan seorang raja. Beliau bukan seorang konglomerat. Beliau bukan seorang panglima perang. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu beliau diusir, dibakar. Sendirian beliau menghadapi keluarganya, masyarakatnya, menegakkan kalimat tauhid, berperang melawan kemusyrikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beliau harus berkata kepada ayahnya sendiri, wa idh qala ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, mengapa wahai ayah engkau menjadikan patung-patung berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Sungguh aku melihat engkau dan kaummu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Nabiullah Ibrahim AS kemudian menghancurkan patung-patung, tradisi-tradisi syirik itu. Beliau lawan seorang diri. Bahkan beliau kemudian harus mengungsi dari negerinya. Beliau didik anaknya Ismail, Ishak. Ismail kemudian menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Di masa kanak-kanak Ismail telah rela untuk mengorbankan dirinya demi ketaatan pada Allah SWT. Bagaimana ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para nabi memang manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Ujian imannya paling berat dibandingkan dengan semua manusia yang lain. Kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah sekarang mendapatkan amanah. Bagaimana ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga di Al-Quran dikisahkan seorang Luqmanul Hakim, seorang ayah yang begitu hebatnya mendidik anaknya. Yang pertama kali ditanamkan kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Syirik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Satu dosa yang terbesar, dosa yang bisa menghancurkan seluruh amal perbuatan kita. Kalau orang sudah musyrik, ya keluar dari agama Allah, rusak imannya. Tidak ada lagi nilai seluruh amal perbuatannya. Begitu mudahnya dalam hadis Rasulullah dikatakan, di waktu pagi seorang masih mukmin, sore dia sudah kafir. Sore mukmin, besok paginya dia menjadi kafir. Tentu bukan orang ini berganti agama secara formal. Tetapi riddah bisa terjadi, orang murtad dari Islam, keluar dari Islam, bisa karena bil fi'li, karena perbuatannya, bisa karena bil lisan, karena ucapannya, bisa karena bil i'tiqad, karena hatinya, imannya sudah hilang. Begitu mudahnya di zaman modern ini kita mendengar, ada orang yang mengatakan lebih baik memilih pemimpin yang kafir tapi jujur daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Memilih pemimpin memang masalah politik, tapi akidah kita mengatakan orang mukmin tidak sama dengan orang kafir. Orang mukmin itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Orang kafir itu syarrul bariyah. Tidak benar kalau orang mengatakan semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Betapa banyak anak-anak muda yang kita survei dengan mudahnya mengatakan sama saja manusia itu. Yang penting dia berbuat baik pada sesama. Bahkan tidak sedikit mereka yang menyatakan yang penting mereka menyembah Tuhan. Siapapun Tuhannya. Dan yang penting dia berbuat baik pada sesama. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Dulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, negeri kita ini 100% dihuni oleh orang bukan muslim. Kalau orang berfaham pluralisme seperti itu, sama saja semuanya yang penting menyembah Tuhan, untuk apa dulu para da'i kita? Ribuan mereka datang meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan kekayaannya. Mereka datang ke negeri kita ini bukan untuk cari untung. Memang mereka kemudian menetap di sini. Mereka menyebarkan Islam di sini dan dengan sengaja merancang strategi yang matang untuk mengubah negeri ini agar penduduknya dari kafir menjadi muslim. Beratus-ratus tahun kemudian negeri ini menjadi negeri muslim yang terbesar di dunia. Prestasi dakwah yang sulit dibayangkan di negeri yang lain. Tanpa bantuan tentara, tanpa bantuan militer, para ulama kita dulu mampu menyatukan negeri ini dengan satu agama dan satu bahasa. Satu agama Islam dan satu bahasa Melayu. Penjajah datang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beratus-ratus tahun. Mereka terus-menerus menggempur akidah umat kita di sini. Berusaha keras dengan politik, ekonomi, dengan segala cara bagaimana mengganti agama penduduk negeri kita ini. Dari kafir, dari muslim menjadi kafir. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang tokoh misionaris. Hari ini seorang tokoh misionaris terbesar di Pulau Jawa ini. Yang dianggap berhasil mengkristenkan untuk pertama kali ratusan orang Jawa, hari ini diberi penghargaan sebagai tokoh nasional setingkat dengan pahlawan. Para ulama dulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah berjuang keras menjaga akidah umat. Pesantren-pesantren kita dulu, sekolah-sekolah kita dulu melahirkan para pejuang, melahirkan para dai yang cita-cita mereka satu, bagaimana ke masyarakat mengajarkan Islam, mengajarkan akidah Islam. Politik, ekonomi dikuasai oleh kaum kafir, tapi akidah umat tidak bisa dibeli. Beberapa penelitian menunjukkan meskipun ratusan tahun penjajah menjajah kita, hampir tidak kita jumpai orang Muslim yang murtad dalam jumlah yang massal. Tapi setelah penjajah itu pergi, justru banyak sekali orang Muslim yang kemudian murtad dari agamanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Zaman fitnah ini luar biasa. Zaman penyebaran kemusyrikan, kekufuran luar biasa. Dan yang melemahkan keimanan umat Islam sekarang ini bukan lagi sosok-sosok yang berbeda kulit dengan kita. Mungkin dia orang yang berwajah, yang berpeci, yang berwajah tokoh agama Islam juga. Tapi menganggap bahwa iman itu tidak penting. Yang penting adalah dia berperi kemanusiaan. Sejak kapan masyaallah muslimin rahimakumullah Al-Qur'an mengajarkan seperti ini? Kalau hanya untuk demi ekonomi, demi kemanusiaan, bukan begitu dulu para ulama. Mereka datang ke negeri kita ini memang dengan jelas berdakwah, menyusun strategi, melakukan langkah-langkah yang sangat sistematis, bukan asal-asalan. Dan sungguh-sungguh mereka masuk ke daerah-daerah pelosok yang susah ditembus oleh manusia biasa dan kemudian mendakwai masyarakat negeri kita ini. Sehingga di Jawa Timur saja, kerajaan terbesar, kerajaan Hindu terbesar, kemudian runtuh dengan dakwah Islam itu. Dan hampir di sekitar itu tidak lagi ditemukan orang yang beragama Hindu. Di Palembang pernah ada kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Tidak pernah ada pembunuhan orang Buddha. Tidak pernah ada pengusiran orang Buddha. Tapi bagaimana kemudian dengan sukarela masyarakat itu memeluk agama Islam. Dan kerajaan itu kemudian hilang. Tidak ada bekas sama sekali. Yang ada adalah kemudian orang-orang Muslim di tengah masyarakat yang sebelumnya memeluk agama Buddha itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu amanah yang dibebankan kepada kita, khususnya pada keluarga kita, seperti Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai anakku jangan syirik, jangan sekutukan Allah. Jangan sekali-kali kita menyamakan bahwa manusia yang menyembah Allah SWT itu, kita samakan derajatnya dengan manusia yang menyembah tuyul. Jangan pernah terlintas dalam benak anak-anak kita bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah sama derajatnya dengan manusia-manusia yang menyembah gendruwo, yang menyembah batu, tidak sama derajatnya. Jangan karena faham-faham modern kemudian mereka terpengaruh. Soal politik kita tidak tahu bahwa yang memimpin adalah yang kuasa. Tapi keimanan kita jangan pernah tergadaikan. Karena sekali iman itu hilang, seluruh amal tidak ada gunanya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yaksabu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Seperti fata morgana di tanah yang datar. Mereka menyangka fata morgana itu laksana air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia datangi fata morgana itu, dia tidak akan jumpai apapun. Dia menyangka di dunia ini orang-orang kafir telah berbuat banyak, telah melakukan amal-amal kebaikan kepada sesama, tapi tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana mungkin manusia ini mendapatkan pahala dari Allah SWT, sedangkan mereka tidak mengakui Allah itu Tuhannya? Bagaimana mungkin mereka mendapatkan pahala dari amal soleh, sedangkan mereka tidak pernah mengakui utusan Allah? Tidak pernah mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah yang terakhir. Jika manusia tidak mengakui utusan Allah, bagaimana dia dikatakan orang baik? Masyaallah muslimin rahimakumullah, silahkanlah ditanya. Apakah ada anak-anak kita yang masih berpikir, apakah Tuhan itu adil memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Dan apakah Tuhan itu adil memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Kita tanya yang bertanya seperti itu. Siapa yang dimaksud orang baik? Sehingga Anda mengharuskan orang baik itu harus masuk surga. Oh, karena dia berperi kemanusiaan, dia pejuang HAM, dia membela orang-orang miskin, dia baik pada manusia. Mengapa dia tidak mau baik pada Tuhan? Mengapa dia tidak mau mengakui, sekedar mengakui utusan Allah saja dia tidak mau? Apa beratnya bagi kaum Yahudi Nasrani untuk mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah? Apa ruginya kalau mereka itu mengakui Muhammad itu utusan Allah? Kalau mereka rela mengorbankan dirinya demi kemanusiaan, mengapa mereka tidak mau mengakui Muhammad itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah itu baik pada Allah? Kalau seorang anak tidak mau mengakui orang tuanya, meskipun dia berbuat baik pada orang tuanya, apakah kita katakan anak itu anak yang baik? Kalau ada orang tua tidak mau mengakui anaknya sendiri, meskipun dia kasih anaknya itu berbagai macam fasilitas kehidupan, apakah kita akan mengatakan orang tua itu orang tua yang baik? Allah menegaskan dalam surat Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang pertama diminta oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha kuasa. Bukan amal, bukan ibadah. Yang diminta oleh Allah pada manusia ini adalah mengakui dulu. Mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Mengakui bahwa Allah telah mengirim utusannya yang sah, utusannya yang terakhir. Hanya melalui utusannya inilah kita bisa mengenal Allah. Hanya melalui utusan inilah kita bisa mengenal bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Hanya melalui utusannya inilah kita tahu bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita tidak tahu apa itu suci dan apa itu najis. Kita tidak tahu apa itu hadas. Kita tidak tahu bagaimana makanan yang halal dan yang haram. Kalau bukan karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini, manusia tidak akan tahu bahwa menikah sama jenis itu adalah biadab. Bahkan sekarang kita jumpai ada orang yang mulai melegalkan perkawinan sejenis. Bahkan ada yang kawin sesama saudara. Ada yang kawin dengan ibunya sendiri. Ada yang kawin dengan anjing. Kalau bukan karena diutusnya Rasulullah SAW, bagaimana kita tahu mana halal, mana haram? Kalau orang menolak mengakui Tuhannya Allah, dan menolak mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kita tidak bisa mengatakan manusia itu manusia baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita wajib menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Ajaklah anak-anak kita setiap saat berdialog. Kalau dia pulang dari sekolah, jangan lagi anak-anak kita berpikir bahwa dulu asal-usulnya adalah monyet. Jangan anak kita pernah berpikir bahwa dia tidak ada kaitan apapun dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa dia adalah pelanjut amanah risalah. Jangan sampai anak kita berpikir bahwa dia tidak pernah mengenal ulama-ulama yang menjadi pelanjut perjuangan para nabi, warathatul anbiya. Jangan-jangan sampai anak kita berpikir, masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwa sebenarnya semua manusia itu sama saja, agamanya apapun sama. Yang penting dia berbuat baik pada sesama. Kita perlu betul-betul menjaga, karena nanti kita di akhirat akan ditanya oleh Allah. Hari itu, di hari akhir nanti, yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari akhir nanti, seorang akan lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat bahwa kita telah menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Didiklah anak-anak kita dengan iman yang kuat sehingga dimanapun dia berada, maka dia selalu menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, yang menegakkan akhlak yang mulia, bahkan bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat yang lain. Demikian ma'asyar muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan iman kita, diberi bimbingan oleh Allah untuk bisa membimbing keluarga kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab di akhirat nanti, bahwa kita telah melaksanakan amanah kita dengan benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.